Ya, jadi kita ada ayah, ada ibu, ada anak, itu hukumnya sunnah kifayah atau sunnah kifaiyah. Ya, sunnah kifaiyah. Artinya kalau ayah misalnya berkurban, dia bisa berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. Itu yang dimaksud dengan kifaiyah. Tapi seandainya pun ayah berkurban satu, lalu ibu berkurban satu, anak berkurban, tidak masalah. Ya, tetapi jika ada satu yang berkurban, maka itu bisa mewakili keluarga yang lain. Lalu muallif rahimahullahu taala Ibnu Naqib, beliau berkata, yundabu liman aradaha an la yahlaq sya'rahu wa la yuqallim dhufrahu fi ashri dzilhijjah hatta yudhahiya. Disunnahkan bagi orang yang hendak berkurban tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sehingga dia selesai berkurban. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Apabila salah seorang dari kalian melihat hilal Zulhijjah, artinya dia tahu bahwa telah masuk bulan Zulhijjah, sedangkan dia ingin berkurban di hari raya Idul Adha, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Ya, ini adalah hukumnya sunnah. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa yadkhulu waqtuha idza tala'ati asy-syamsu وَمَضَى قَدْرَ صَلَاتِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَتَيْنِ." Dan waktu penyembelihan itu masuk apabila matahari telah terbit dan telah berlalu waktu sholat id dan menyampaikan dua kali khutbah. Jadi setelah matahari terbit, lalu berlalu waktu yang biasa digunakan untuk sholat Idul Adha, lalu menyampaikan khutbah. Kalau waktu itu sudah berlalu, ya mataharinya sudah terbit. Lalu kita lihat orang yang sholat sudah selesai, bahkan sudah selesai juga khutbahnya, maka di waktu itulah, ya waktu awal diperbolehkannya atau disunnahkannya atau diperintahkannya kita menyembelih hewan. Hewan kurban. Dan apabila sembelihan itu dilakukan sebelum orang selesai melaksanakan sholat dan sebelum orang selesai mendengarkan dua khutbah, maka tidak disebut sebagai hewan kurban. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Al-Barra radhiyallahu taala anhu berkata. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli." Di hari raya Idul Kurban ini kami mulai hari kami dengan salat, kata Nabi. "Summa narji'u fananhar." Lalu kami pun pulang ke rumah lalu kami berkurban. "Man fa'alahu faqad asaba sunnatana." Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah melaksanakan sesuai dengan sunnah kami. Wa man dzabaha qablu, tetapi barang siapa yang menyembelih sebelum selesainya salat Id dan selesainya khutbah Id, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Itu adalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya, artinya tidak dianggap sebagai hewan kurban. Laisa minan nusuki fi syai', dan itu tidak dianggap sebagai nusuk, yaitu penyembelihan yang niatnya untuk ibadah, atau tidak dianggap sebagai penyembelihan kurban. Nah, ini penting diperhatikan ya. Walaupun tentunya kalau di kita kecil kemungkinan hal ini akan terjadi, yaitu orang menyembelih sebelum sholat, itu kecil kemungkinan. Tapi di negeri-negeri yang mungkin minoritas kaum muslimin, ya mungkin saja hal ini terjadi. Ya, di negeri-negeri yang kaum musliminnya sedikit, ada tinggal di satu kota itu tidak banyak misalnya, sehingga mereka tidak melaksanakan sholat id karena tidak ada yang menyelenggarakan, tapi mereka tetap ingin menyembelih misalnya kan, maka jangan menyembelih hewan kurban sehingga telah berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat id dan dua kali khutbah. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa yakhruju bi khuruji ayami tasyriq, dan waktu penyembelihan itu habis dengan berlalunya hari tasyriq, tanggal 11, 12, 13. Wahiya salasatun ba'dal id. Adapun hari tasyriq adalah 3 hari setelah salat id. Berdasarkan hadis dari seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah bersabda, wa kullu ayyamit tasyriq dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik itu adalah penyembelihan. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Wa la tajuzu illa bi ibil au baqarin au ghanamin. Tidak boleh kita berkurban kecuali dengan unta atau dengan sapi atau dengan domba. Wa aqallu sinniha fil ibil. Umur minimal kalau ingin menyembelih unta, untanya berumur minimal 5 sinin. Dakhalat fis sadisah. Dia harus berumur 5 tahun masuk tahun ke-6 atau biasa disebut dengan jaz'ah. Jaz'ah. Wa fil baqari wal ma'zi sanatani wa dakhalat fis thalisah. Tapi kalau kita ingin menyembelih domba, mohon maaf, kita ingin menyembelih sapi atau kambing, maka usia minimalnya adalah 2 tahun masuk tahun ke-3. Itu kalau sapi atau kambing. Dia harus berumur 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Wa fi dha'ni, dan kalau yang ingin kita sembelih adalah dha'n, yaitu domba, maka usia minimalnya adalah sanatun. Dia sudah berusia 1 tahun, wa dakhalat fi tsaniyah, dan masuk tahun ke-2. Lalu dikatakan di sini, berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnah, ya, illa an yu'sar alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-da'an. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, yang sudah 2 tahun masuk tahun ke-3. Kecuali kalau kalian sulit mendapatkannya, boleh juga menyembelih jaz'ah min ad-da'an. Jaz'ah min ad-da'an, kata para ulama, itu usianya 1 tahun. Baik. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Satu ekor unta bisa untuk 7 orang. Begitupun satu ekor sapi. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah." Pada hari Hudaybiyah kami menyembelih hewan kurban al-budnah an sab'ah. Saat itu satu ekor unta atas 7 orang. Wal baqarah an sab'atin. Begitupun satu ekor baqarah sapi atas 7 orang. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dhaha Rasulullah an nisa'ihi bil baqar." Bahwa Nabi pernah berkurban atas nama istri-istri beliau bil baqar, dengan seekor sapi. Ini yang tadi kita sebutkan. Jadi kepala keluarga bisa mewakili keluarganya. Tapi kalau istri-istri juga ingin berkurban tidak masalah. Sebagaimana Nabi, beliau berkurban. Dan istri beliau, ya istri-istri beliau pun berkurban. Ya, dalam riwayat ini dikatakan, riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah berkurban atas nama istrinya dengan satu ekor sapi. Kemudian dikatakan, wala tujzi'u syatun illa an wahidin. Tidak sah berkurban dengan satu ekor domba kecuali atas satu orang. Jadi tidak bisa saya dengan si fulan, kita kumpul uang per orang 1.500.000 atau 2 juta, terkumpul uang 4 juta, kita beli satu ekor domba misalnya. Tidak bisa. Kalau domba hanya satu orang. Satu orang atas dirinya dan keluarganya. Itu boleh. Tapi kalau orang lain tidak ada hubungan keluarga misalnya, maka tidak bisa saya kumpul uang, saya ajak kawan satu kampus misalnya, saya bilang ayo kita kurban yuk, 4 orang, per orang bayar 1 juta, 4 orang berarti jadi 4 juta, kita belikan domba. Tidak bisa. Ya, domba hanya untuk satu orang. Wasyatun afdalu min syirkatin fi budunatin. Satu ekor domba itu lebih utama daripada kita bersyarikat untuk membeli satu ekor unta. Artinya lebih baik 7 orang itu masing-masing membeli satu ekor domba dibandingkan mereka kumpul uang untuk membeli satu ekor unta. Itu maksudnya. Jadi ada 7 orang ingin berkurban. Mana yang lebih utama? Apakah mereka kumpulkan uang mereka belikan satu ekor unta? Ataukah masing-masing mereka membeli satu ekor domba? Kata beliau, yang lebih utama adalah satu ekor domba masing-masing dari 7 orang itu adalah afdalu, lebih utama, min syirkatin fi budnatin, daripada berserikat dalam satu ekor unta. Kenapa seperti itu? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fa idza dzabaha sab'atun sab'a syiyahin kana afdalu lahum min ishtiraki fi budnah. Apabila 7 orang itu menyembelih 7 ekor domba, itu lebih utama daripada berserikat di dalam satu ekor unta. Li'anna lahma syiyah athyabu min ghairihi. Karena kata beliau, daging kambing itu lebih athyab, lebih enak, lebih baik daripada daging yang lain. Walitahsulu fadilati kasrati iraqati dima fil qurbah. Dan juga agar semakin banyak penyembelihan. Kalau satu ekor onta, ya satu kali menyembelih selesai. Tapi kalau 7 ekor domba, akan ada 7 kali bismillah, Allahu Akbar, kemudian akan ada 7 kali penyembelihan. Itu alasannya. Lalu kalau satu-satu, ya, kalau saya satu, saya kan boleh memilih, saya berkurban. Saya boleh memilih apakah saya berkurban dengan unta atas nama saya sendiri, ataukah saya berkurban dengan sapi atas nama saya sendiri, atau saya berkurban dengan domba atau kambing misalnya. Dari 4 jenis hewan ini, mana yang lebih utama kalau dilakukan oleh satu orang? Tentunya tidak ada keraguan, yang lebih utama itu adalah unta, kalau satu ekor unta itu dibeli oleh satu orang. Jelas para pemirsa Niaga TV? Jadi kalau seandainya saya, ya, diberikan sama Allah ke lapangan, sehingga saya bisa memilih. Saya beli unta sanggup misalnya, beli sapi sanggup, beli kambing, domba sanggup. Dalam kondisi ini, al-afdalu al-badanah. Ya, al-badanah. Dalam kondisi ini yang paling afdal adalah saya menyembelih seekor unta. Ya tentunya karena manfaatnya akan lebih banyak untuk orang-orang miskin. Oleh karenanya dalam hadis yang menceritakan tentang keutamaan at-tabakir fi salatil jumu'ah, yaitu datang pagi-pagi di hari Jumat, itu kata Nabi yang datang paling cepat datang dapat unta. Yang datang setelahnya dapat sapi. Yang datang setelahnya dapat domba. Yang datang setelahnya dapat ayam. Dan begitu seterusnya. Artinya unta ini nomor satu sebenarnya. Tadi kenapa dikatakan domba nomor satu? Iya, kalau dalam hal berserikat. Jadi 7 orang yang berserikat, lebih baik masing-masing mereka membeli domba daripada satu ekor unta atau satu ekor sapi. Ya, begitu. Tapi kalau satu orang beli satu ekor unta, Misalnya si A membeli satu ekor unta, si A. Si Ahmad, si B, si Bayu, membeli satu ekor domba. Mana yang lebih utama? Tentunya si Ahmad. Karena unta nanti dagingnya lebih banyak, kemanfaatannya lebih luas, dan harganya pun memang lebih mahal. Lalu dikatakan, wa afdaluha al-badanah, yang lebih utama adalah unta. Thumma al-baqarah, kemudian sapi. Thumma da'an, kemudian domba. Thumma al-ma'iz, kemudian kambing. Wa afdaluha, dan sebaik-baik hewan yang disembelih itu adalah al-baydha, yang bulunya berwarna putih. Thumma safra, yang kuning tua. Thumma balqa, yang belang, yaitu hitam putih. Thumma sauda, kemudian yang hitam. Lalu dikatakan di sini, wa tushtaratu salamatul udhiyah anil uyubi allati tanqusul lahm. Disyaratkan agar hewan yang kita sembelih itu diterima adalah selamatnya hewan itu dari cacat yang bisa mengurangi daging. Jadi selamatnya hewan itu, hewan yang kita kurbankan, baik dalam bentuk unta, baik dalam bentuk sapi, baik dalam bentuk domba, harus selamat dari cacat, dari kekurangan yang bisa mengurangi daging. Maka kata beliau, fala tujziul arja, tidak diterima kita mengurbankan yang pincang. Itu tidak boleh dalam hukum kurban, tidak boleh hewan yang pincang kita kurbankan, tidak boleh. Wal awra, awra artinya matanya buta sebelah. Jadi ada sebelah matanya salah satunya yang buta, tidak bisa melihat, itu pun tidak boleh dikurbankan. Kalau pincang tentunya kenapa tidak boleh? Karena dia akan kalah oleh kawan-kawannya ketika dia bersaing mencari makanan. Begitupun yang awra, ketika dia pergi ke padang rumput, dia tidak seperti kawan-kawannya, bisa lebih bebas makan dan minum. Begitupun maridah, yang sakit. Fa in qallat hadhil asya jaza. Tetapi kalau cacatnya hanya sedikit, ya pincangnya hanya sedikit, atau ada sedikit sakit di bagian matanya, sedikit, tidak sampai menghilangkan pandangan, atau dia sakit, sakitnya pun sedikit, fa'in qallat, kalau sedikit kadarnya, hadihil asya jaza. Apa-apa yang kita sebutkan itu boleh. Wala tujzi'u al-ajpa. Tidak boleh kita berkurban dengan jenis hewan yang kondisinya ajpa. Apa itu ajpa? Yang sangat kurus. Sudah sangat tua, sudah sangat kurus, yang tidak lagi kata para ulama memiliki apa, sumsum, ya, memiliki sumsum. Adapun dalil dari cacat-cacat yang tadi kita sebutkan adalah sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada empat cacat yang menjadikan tidak sah dalam berkurban. Apa saja itu? Al-awra, bayyinun auruha, yang matanya picak, yang matanya sakit sebelah sehingga tidak bisa melihat. Ya, al-maridah, bayyinun marduha, yang sakit dan jelas terlihat sakitnya. Yang pincang, ya, yang jelas terlihat kepincangannya. Yang terakhir adalah al-ajpa, yang sangat kurus, yang mungkin sudah tua, allati la tunqi, yang tidak lagi memiliki sumsum. Lalu dikatakan di antara yang tidak boleh dikurbankan adalah al-majnunah, yaitu hewan yang gila. Ya, ada kan sapi gila atau domba gila. Wal jarba, yaitu hewan yang di seluruh tubuhnya dipenuhi oleh jarba, koreng. Nah, itu tidak boleh, kecuali kalau hanya sedikit dimaafkan. Wallati quti'a ba'du udhuniha, yang terputus sebagian dari telinganya. Wa ubina, atau yang terpisah. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit, ini pun dilarang. Ya, ini pun tidak diperbolehkan. Au qit'atun min fakhidhiha,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, Ustaz. Ada seorang profesor mengatakan Quran itu disesuaikan dengan zamannya. Apa-apa yang disesuaikan dengan zaman? Al-Quran itu, Islam itu disesuaikan dengan zamannya. Baik. Kalau hari ini, Bapak, jadi kalau zaman Salafus Saleh bisa diterapkan sekarang. Yang penting tidak keluar dari Quran dan Hadis. Itu pasal. Kasusnya bisa diberikan contoh, apa kasus di zaman Salaf yang tidak bisa diterapkan zaman sekarang? Apakah dia kasih contoh atau tidak? Sulit kita. Yang dikatakan yang penting tidak kuat dari Quran dan Hadis. Iya. Itu bahasa. Harusnya. Mohon terangnya, Pak. Nah, baik, barakallahu fiik. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ini jadi semacam kontradiktif. Ucapannya bertentangan kalau menurut saya. Kenapa bertentangan? Dia katakan bahwa berislam itu disesuaikan dengan zaman. Apa yang terjadi di zaman Salafus Saleh tidak bisa kita terapkan di zaman sekarang. Yang penting tidak keluar kalau zaman sekarang dari Quran dan Sunnah. Itu bertentangan. Kenapa? Sisi pertentangannya di mana? Karena kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, justru kita dituntut untuk berpegang dengan jalan Salafus Saleh. Jadi, di zaman ini ya kita sesuaikan saja dengan zaman ini. Yang penting nggak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Justru Quran Sunnah mengatakan kita harus menjadikan Salafus Saleh sebagai teladan. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mendapatkan ridho dari Allah, dan mereka pun ridho kepada Allah. Atau di surat Al-Baqarah, kalau saya tidak salah ayat 137 atau, saya lupa pastinya, Allah berfirman, fa'in amanu bimithli ma'amang, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Kalau kalian beriman sebagaimana keimanannya mereka, yaitu para sahabat, فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَقٍ. Tapi kalau kalian berpaling dari jalan mereka, maka kalian tersesat. Itu dua ayat. Ayat yang lain Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يُشَاكِكِ الرَّسُولَ. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti ya jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Orang mukmin di sini para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia dalam kesesatan dan kembalinya adalah jahannam. Jadi justru semakin kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, kita dituntut oleh syariat untuk mendalami maksud-maksud, makna-makna atau aplikasi-aplikasi sebagaimana yang dipahami, dimengerti, dan diamalkan oleh para sahabat. Ya, oleh karena dalam hadis Nabi berkata misalnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ketika Nabi menyebutkan hadis perpecahan, Nabi ditanya, siapakah yang satu golongan itu? Maka beliau berkata, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, siapapun yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi saya katakan kontradiktif ucapan seperti itu. Harusnya dia kasih contoh. Apa contohnya? Biar kita jelas. Tidak hanya menyampaikan satu wacana yang mungkin dia pun tidak bisa memberikan apa namanya contoh konkret, ya, aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ketika sholat sunnah kita duduk dengan duduk tawarruk? Silahkan, tidak ada masalah. Ya, duduk tawarruk. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa setiap kali berada di rakaat terakhir, duduknya adalah duduk tawarruk. Allah alam bisa. Baik. Ada sedikit, ya, sambil kita menunggu pertanyaan yang akan masuk, silahkan para pemirsa Niaga TV yang ingin mengetik pertanyaan diketik. Saya bacakan sedikit agar nanti di pertemuan yang akan datang kita memasuki bab akikah. Ya, pertemuan yang akan datang kita masuk bab baru, bab akikah. Dikatakan di sini bahwa kalau kita bicara kurban, ya, para pemirsa Niaga TV, itu disunnahkan kita memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya, dan menyedekahkan sepertiganya. Jadi dibagi tiga. Ya, artinya kalau domba, misalnya kita nyembelih seekor domba, ya, beratnya berat dombanya. Taruhlah beratnya berapa? Beratnya setelah dipotong, kulitnya dikuliti, apa, jeroannya juga sudah dikeluarkan, berat ini dombanya. Taruhlah beratnya 60. Kalau 60 berarti ya tinggal dibagi 3, 20 untuk si pengkurban, 20 kilo, 20 untuk disedekahkan, 20 kilo untuk dihadiahkan. Ngapain untuk si pengkurban banyak? Ya terserah dia, itu kan hewan dia. Ya, para petugas ya tugasnya hanya menyembelih saja, enggak usah menganalisa kenapa kita kasih banyak. Ya syariatnya menentukan begitu. Tapi kan buat apa 20? Enggak usah tanya buat apa. Biar dia mungkin mau sedekah lagi. Atau sapi misalnya. Dia nyembelih sapi, beratnya berapa? 200 kilo. Maka dibagi 3. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti si pengkurban punya hak kalau memang nanti setelah dikuliti, setelah dikeluarkan jeroannya, beratnya masih ada misalnya 200 kilo, maka dibagi 3. Misalnya bisa muncul angka sekitar 70. Ya 70, 70, 70. 70 kilo buat pengkurban. Nggak kebanyakan misalnya. Ya itulah ketentuan syariat. Buat apa? Ya terserah dia. Mau dia makan untuk beberapa hari silahkan. Mau dia sedekahkan lagi ke keluarganya silahkan. Tapi yang pasti begitulah ketentuannya. Mana dalilnya? Yaitu firman Allah surat Al-Hajj 36. Allah berfirman, فَقُلُ مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Ya makanlah sebagian yang kalian sembelih itu. Ya, dan berikan sebagiannya kepada qani', ya, qani'a wal mu'tar, kepada orang-orang yang fakir, ya, yang meminta, qani' wal mu'tar, atau yang tidak meminta, yaitu diberikan semuanya. Artinya dalam ayat yang lain Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makanlah sebagiannya, ya, dan sedekahkan sebagiannya. Ya, al-ba'is artinya sadidul hajah, orang yang sangat butuh, orang yang sangat perlu. Jadi itu dibagi tiga, ya, utamanya dibagi tiga. Lalu dikatakan di sini wal jildu yutasaddaqu bihi. Ya, adapun kulit itu disedekahkan, tidak boleh dijual, ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Dari sahabat yang bernama Ali radhiyallahu ta'ala an, amarani Rasulullah an atasaddaq bijilalil budni allati nahartu wa bijuludiha. Aku diperintahkan untuk menyedekahkan semua hewan yang aku sembelih. baik itu pelananya, bahkan bijuludiha, bahkan apa julud itu kulitnya pun disedekahkan. Wa an yantafi'u bihi fil bait, ya, dan bisa dimanfaatkan di rumah juga bisa, ya. Wala yajuzu bai'uhu wala bai'a syai'in minal lahm, dan tidak boleh menjual hewan kurban, ya, ataupun menjual daging kurban tersebut bagi si pengkurban tentunya, ya. Adapun dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban maka dia tidak mendapatkan pahala berkurban. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi, ya. Lalu dikatakan di sini, wala yajuzu iqta'ul jildi au ghairihi min ajza'il udhiyah, tidak boleh kita memberikan kulit ataupun bagian tertentu dari hewan yang kita kurbankan yang bisa dimanfaatkan, dimakan dan lain sebagainya sebagai ujroh, sebagai bayaran jasa kepada tukang jagal. Itu enggak boleh. Jadi tidak boleh, misalnya saya nyembeli seekor sapi, saya katakan, Pak, tolong sembelih ini hewan saya, satu ekor sapi. Upahnya adalah kulit dan kaki misalnya. Itu tidak diperbolehkan, ya. Itu tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kalaupun kita mau ngasih, kasih. Tapi bukan sebagai upah. Upahnya dari uang. Uang yang ada di kantong kita, kita berikan sebagai upah. Ya, tidak boleh kita memberikan upah dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagian hewan tersebut. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, masih dari hadis Ali radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Ali? Ba'asani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'umtu 'alal budni. Aku diutus oleh Nabi untuk mengurus sembelihan beliau. Fa'amarani faqasamtu luhumaha. Aku diperintahkan membagikan dagingnya, kemudian aku pun diperintahkan membagikan kulitnya. Dalam riwayat Ali berkata, amaranin nabi an akuma alal budni wala u'tiya alaiha syai'an fi jizaratiha, dan aku dilarang oleh nabi untuk memberikan upah dari bagian hewan tersebut. Jadi yang kita berikan ke tukang jagalnya itu uang kita, selain daripada kalaupun kita ingin kasih dari hewan silakan, tapi itu bukan dianggap sebagai upah. Lalu yang terakhir, wala yajuzu lahu al-aqlu minal udhiyah al-manzurah. Ya, tidak boleh seseorang makan dari hewan kurban yang dia sembelih disebabkan nazar. Karena nazar itu sesuatu yang wajib. Dan sesuatu yang wajib itu hewannya tidak dimakan sama kita, tapi seluruhnya disedekahkan. Sama seperti misalnya dam, bayar dam itu kan total kita sedekahkan, karena itu sesuatu yang sifatnya adalah wajib. Allah alam bisawab. Para pemirsa Niaga TV, masih ada waktu sekitar 10 menit bagi yang ingin bertanya. Ada dua nomor yang telah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada nomor WA dan juga ada juga nomor telepon. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Baik. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita coba membahas tentang aqiqah, ya, membahas tentang al-aqiqah, yaitu tentang bab aqiqah. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah tidak asing, ya, dengan kalimat aqiqah. Insya Allah bagaimana hukumnya, rinciannya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Atau ada penelpon? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Nama Ustaz. Ada tentang Nabi pengajar yang dalam surat Yasin itu Ustaz. Tentang apa Ibu? Tentang apa? Yang Abu bin Nazar yang dalam surat Yasin, kemudian Nabi Azar Habib bin Najjar yang dalam kitab Yasin. Oh, Habib An-Najjar. Apakah dia Nabi? Bukan ibu, bukan Nabi. Oh, bukan. Bukan. Kan di situ dikatakan waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a, dan datanglah dari pojokan kota seorang laki-laki yang berlari. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Kata para ulama dia bukan nabi, tapi pengikut nabi. Begitu. Terima kasih Ustaz. Baik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan masuk, apakah termasuk darah haid kalau keluarnya cuman kalau kita pipis saja, tidak ada di celana? Nah, tergantung, kalau itu keluarnya di masa haid ya haid ya, jadi tergantung kapan keluarnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'is salata ayyama aqra'ik, tinggalkan salat di hari-hari di mana kamu biasa haid. Ya, ya faida akbalat haidatuki fagatasili angkidam wasalli. Kalau sudah berlalu masa apa namanya, apabila sudah habis masa haidnya, mandi. Ya, mandi. Jadi tergantung apakah itu terjadi di masa-masa haid atau tidak. Ya kalau di masa haid ya dianggap haid. Kalau bukan terjadi di masa haid, bisa saja dianggap nanti darah istihadhah, darah penyakit. Allah alam bissawab. Malam Lailatul Qadar lebih kuat tanggal ganjil. Tanggal berapa? Itu nanti coba kita bahas di waktu yang akan datang. Kata para ulama, ada yang berpendapat tanggal 21, ada yang berpendapat tanggal 23, ada yang berpendapat tanggal 25, 27, ulama berbeda pendapat. Tapi dari sekian banyak pendapat itu, yang paling kuat yang pernah saya baca tanggal 27. Allah alam bissawab. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaannya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.